رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berada di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita adalah belajar agama dan bahkan membaca kitab yang tersahih setelah kitabullah, yaitu kitab sahih al-imami al-Bukhari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keikhlasan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari berguna, bermanfaat, menghasilkan perbaikan dan perubahan dalam hidup kita kepada apa yang diridai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan di atas iman dan taqwa. Kembali pada pagi hari ini saya diminta untuk membawa kita semua, mengajak semua mengumpulkan bantuan dana untuk saudara-saudara kita, ya, korban gempa Kabupaten Cianjur dan sekitarnya. Tadi malam masih kita ikuti perkembangannya, sudah mendapatkan dari PNPB ya, bahwa yang sudah meninggal, yang ditemukan yang meninggal dunia itu sudah 310 orang. Ya. Sudah 310 orang. Ini jumlah yang besar. Ya. Jadi tadi di salat subuh ada bacaan imam yang sangat pantas untuk kita naikkan atau kita angkat pada kesempatan ini. Di surat Al-Baqarah. Ya kan tadi surat Al-Baqarah dibaca imam? Ya. Hah? Surat Al-Baqarah dibaca imam. Kok beda ya? Kok beda? Ya, saya tadi sholat di Masjid Raudatul Jannah. Ya. Ya. Sebelum ayat kursi. Apa sebelum ayat kursi? Ayatnya. Ayat 254. Nah, ada yang hafal ya? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Ini ayat luar biasa ya, ayat ini sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana selalu di ayat-ayat yang lain memanggil, mengajak kita untuk mempergunakan harta yang mana hasilnya bermanfaat untuk kita dunia akhirat, terutama di akhirat. Karena kalau di dunia dapat pergi, ya, yiji wa yiruh, kata orang Arab, yiji wa yiruh, dapat gaji bulan ini, kemudian dia kalau sudah bulan-bulan hari-hari sekarang ini kan dia sudah pergi, ya, nama bulan tua, ya, bulan tua dah habis semuanya, datang gaji yang baru, habis lagi. Itu untuk dunia, datang pergi, datang pergi. Apakah hanya sekedar untuk datang pergi tanpa tercatat apapun juga? Kalau yang mubah-mubah saja, ya, dapatnya halal, pergunaannya mubah. Itu yang datang pergi, ya. Yang sangat, yang mungkin kita takuti dapatnya haram, keluarnya pun haram, ya, keluarnya pun berdosa. Nah, karena kemungkinan itu, maka agama kita selalu mendorong, menyemangati, memotivasi, mengajak semua agar harta kita selalu bermanfaat. Tanpa hari, tanpa sedekah. Tanpa hari, tanpa sedekah. Tidak ada hari kecuali bersedekah. Ada kesempatan untuk bersedekah, jangan ditunda-tunda. Ya. Kemarin saya dengarkan kajian Ustaz kita, Ustaz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Bila ada kesempatan untuk berbuat baik, jangan ditunda. Jangan ditunda. Sama sekali. Karena kalau kita sudah berani menundanya, maka syaitan berhasil untuk tidak membuat kita berpahala. Karena perangkap-perangkap syaitan bukan saja kita tidak berdoa, bukan saja membawa kita untuk berdosa, tetapi mentathbit, melalai-lalaikan, memberat-beratkan kita untuk berpahala. Ya. Memberat-beratkan dan melalai-lalaikan kita untuk berpahala. Ini juga perangkap. Ini juga perangkap. Memang kita tidak berdosa, tapi tidak ada pahala. Tidak ada pahala. Padahal kita di dunia ini untuk berpahala. Untuk mengerahkan semua yang kita punya, agar memproduksi pahala. Punya mata, produksi pahala. Punya telinga, produksi pahala. Punya lisan, produksi pahala. Punya tangan, produksi pahala. Punya kaki, produksi pahala. Subhanallah. Kemarin ya, kajian ibu-ibu di hari Kamis. Kebetulan temanya adalah wanita dan masa muda. Ya, wanita dan masa muda. Ada sebuah poin nasihat yang disampaikan oleh penulis bahwa perbanyaklah berbuat kebaikan. Ya. Beliau mencontohkan di situ, bila engkau wahai pemuda atau wanita yang masih muda melihat orang yang sudah lanjut usia, sudah tua, bangkit dari duduk susah, duduk dari berdiri susah, ya, bantulah. Ini pahala, ya, bantulah. Atau engkau melihat orang membawa barang bawaannya keberatan, ya, sebentar-sebentar berhenti, sebentar-sebentar berhenti, diletakkannya lagi. Engkau melihatnya, jangan biarkan kesempatan untuk berpahala itu pergi begitu saja. Peka terhadap kesempatan untuk berpahala. Ya. Lalu beliau membawakan hadis, kullu sulama minan nasi, ya, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian yang dimiliki oleh manusia mesti ditunaikan sedekahnya setiap hari. Ya. Yusbihu fihi al-'abdu alaihi shadaqah. Setiap berpagi-pagi atau setiap hari dilalui oleh seorang hamba pada hari tersebut, setiap sendi yang dimilikinya itu ditunaikan sedekahnya. Ditunaikan sedekahnya. Kita punya sendi berapa? 360 sendi. Ya. berarti minimal poin sedekah yang kita lakukan itu sebanyak itu pula. Ya, poin sedekah. Kemudian Nabi SAW berikan solusi. Ya, seperti setiap kali tasbih satu bernilai satu poin sedekah, tahmid bernilai satu poin sedekah, tahlil bernilai satu poin sedekah. Kemudian berkenaan dengan bantu membantu ini, ya, membantu orang menaikkan barangnya ke kendaraannya, sedekah, ya, sedekah. Dan kalimatut thayyibah sedekah, berkata dengan perkataan yang baik sedekah. Ya. Jadi yang menjadi poin penting bagi kita dari ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah. Kenapa orang yang beriman dipanggil oleh Allah? Karena yang akan menerapkannya yang beriman. Ukuran keimanan, kekuatan iman tadi, itu yang akan mempengaruhi ukuran sedekahnya. Ukuran keimanan tadi yang akan berpengaruh besar terhadap kadar dan ukuran sedekahnya. Tidak aneh Abu Bakar Siddiq bisa berinfak dengan semua hartanya. Kenapa? Ukuran imannya. Ukuran imannya. Begitu juga Umar bin Khattab dengan separuh hartanya. Apa yang menyebabkan demikian? Ukuran imannya. Ukuran imannya. Melemah iman, melemah pula keinginan dan kemauan untuk bersedekah dengan jumlah yang besar. Terkadang, ini poin juga yang penting, terkadang terus menerusnya, seperti mungkin minggu yang lalu ya, kita menggalang dana untuk korban banjir minggu sebelumnya ya, atau yang penting tidak jauh dari hari ini, tidak lama dari hari ini kita menggalang dana, sekarang galang dana lagi. Ustaz Asfri ini kerjanya galang dana. Kajian Sahih Bukhari sajalah. Ya. Ya. Ready? Ya. Sebuah kari haja ilmiah. Tidak. Ini yang ta'awun al-birri wa taqwa. Ya. Ini yang ta'awun al-birri wa taqwa. Bisa jadi. Ya. Dan saya merasa juga. Terapkanlah, ya. Jangan hanya berbicara, bisa jadi terapkan dan jangan hanya berbicara. Ini semua kita, seperti orang-orang yang duduk di sini, jangan hanya pandai berbicara, mengajak, tetapi paling berat untuk memberi. Ini juga keliru, ini sangat keliru. Nabi kita Muhammad SAW ajwadun nas. Dia sangat suka, bersemangat mengajak untuk bersedekah, berinfak. Dan dia juga manusia yang paling dermawan. Ya. Manusia yang paling dermawan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma di hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam kitab sahihnya. Di kitab Siyam. Ya. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi manusia yang paling dermawan. Ya. Sepanjang tahun, selama setiap hari, terus sifat yang paling dermawan ini selalu diterapkan oleh Nabi SAW. Kedermawanan yang lengkap ya. Kedermawanan yang lengkap. Bukan hanya sekadar memberi harta, tetapi memberi kebaikan, menuntun kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, ini semuanya kedermawanan. Ya. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanannya semakin tinggi ketika tiba bulan Ramadan. Ya, jadi sudah tinggi ketika kedermawanannya, tetapi ternyata semakin meningkat bila mana bulan Ramadan tiba. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kembali kita kepada ayat, karena Nabi SAW manusia yang paling beriman, yang paling bertakwa, maka sedekahnya pun paling banyak. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, berinfaklah kalian. Mimma razaqnakum. Nah, ini yang perlu kita sadari. Ya. Bahwa yang kita punya itu rezeki. Yang kita punya itu rezeki. Rezeki yang kita dapatkan. Pemberian Allah. Bukan karena kita. Kalau seandainya yang kita dapatkan itu patokannya adalah kita, seperti sebagian memahami demikian, maka tidak akan ada orang yang susah hidupnya, yang kurang rezekinya. Tidak akan ada orang yang tinggi pendidikannya masih nganggur. Ya. Sementara yang tidak pernah sekolah kaya raya. Yang bahkan ijazahnya SD memiliki sekian punya perusahaan. Ya. Ada perusahaan ini, kemudian dia buat perusahaan yang lain lagi. Kalau seandainya rezeki itu berpatokan dengan keahlian dan skill kita, tingginya pendidikan kita, maka tidak akan ada orang-orang yang tadi tinggi pendidikannya, rezekinya kecil. Ya. Semangat bekerja, rezekinya sedikit, tidak ada. Semuanya kalau sudah dari sebelum subuh dia keluar mencari nafkah sampai pulang jam 10 malam nanti, tentu banyak rezekinya. Daripada orang yang keluar mulai kerjanya jam 9 nanti jam 11 selesai. Ternyata rezeki itu tidak ditetapkan oleh durasi bekerja. Oleh tingginya pendidikan. Oleh kuatnya badan. Tidak. Tetapi jatah. Allah yang telah menjatahkan. Allah yang telah membagi-baginya. Ya. Allah yang telah membagi-baginya. Ini harus kita sadari. Kenapa kita harus sadari? Agar kita jangan menyombongkan diri. Agar kita tidak menyombongkan diri. Seperti Qarun menyombongkan diri. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapatkan semua ini karena ilmu saya. Saya dapatkan semua ini karena ilmu saya. Dia tidak menerima bahwa itu pembagian dari Allah. Rezeki yang diberikan oleh Allah. Jadi poin ini catat baik-baik. Melatih kita untuk setiap kali menerima gaji, setiap kali menerima keuntungan, mendapatkan upah dan seterusnya, kita tidak lupa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena yang memberikannya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada itu perantara, sebab. Semua yang ada adalah perantara dan sebab dan kita tidak sedang menafikan sebab. Tidak, tetapi kita sedang menanamkan keyakinan bahwa yang kita dapatkan itu pemberian. Agar tidak ada celah di hati kita untuk sombong. Karena itu yang dipantau terus oleh setan. Setan kita itu bertengger di hati. Dampak dia celah, ada sedikit untuk diletakkan kesombongan dengan merasa bahwa yang kita dapatkan adalah hasil peras keringat, banting tulang, atau istilahnya kristalisasi keringat. Dari pagi saya peras keringatnya, banting tulang. Baru saya dapat ini. Sehingga lupa bahwa yang kita dapatkan itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dapat celah oleh syaitan, masuk kesombongan. Dan ini membuat Allah murka kepada kita. Seperti Allah murkai Qarun. Dan Allah bila mana murka, sangat mudah bagi Allah untuk membinasakan kita. Dan tidak peduli Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita binasa. Mungkin binasa di tumpukan harta kita, mungkin binasa di atas kursi kita yang mewah. Kita duduk santai di sana menikmati kekayaan. Mungkin saja, wal'iyadzubillah, kita dibinasakan oleh Allah ketika berbuat maksiat. Ya. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya. sebelum datang waktu yaumun la bai'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Bai'un, khullatun, syafa'ah. Ini tiga kemungkinan kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan. Yaitu usaha sendiri, mendapatkan apa yang kita mau dengan usaha sendiri, yaitu jual beli. Di dunia ini, ya, banyak orang karena terdesak menjual. Ya, karena ingin sesuatu menjual. Bahkan kalau ingin mendapatkan keuntungan, mereka keuntungan yang besar, mereka berjualan sesuatu yang diharamkan untuk dijual. Terkadang dalam jual beli ini orang yang penting untungnya. Bagaimana dapat untung sebanyak-banyaknya, modal sesedikitnya. Jadi jual beli itu adalah usaha untuk mendapatkan apa yang kita mau. Dan wallahul musta'an, dari jauhnya agama kaum muslimin, ada yang tidak memikirkan akibatnya yang fatal. Banyak yang menjual diri. Menjual dirinya. Wanita-wanita yang menjual diri demi harta. Dan yang paling menakutkan adalah ketika mereka menjual akidah. Kan jual beli. Untuk dapatkan apa-apa yang mereka mau, dijual akidah. Dan ada hubungannya dengan keadaan saudara-saudara kita di Cianjur sekarang ini. Ya. Dan dimanapun juga, bila ada bencana, sebagian orang-orang yang ingin memperdagangkan agama, memperdagangkan kesesatan akidah, menjualnya. Ya, atau menawarkan. Menawarkan dunia kepada mereka yang menginginkannya dengan harga akidah. Dengan harga akidah. Ya, dengan harga akidah. Ini akidah saya, mana nilainya, dikasihlah. Kemudian akidahnya dijual. Ya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Kata Nabi SAW. Badiru bil amal. Ini juga pesan kepada kita, dan kepada kita mungkin sampaikan pesan ini kepada siapapun juga, kepada saudara-saudara kita korban bencana dimanapun juga, apapun bencananya, Nabi memberi nasihat badiru bil amal, segeralah banyak beribadah, jangan tunda-tunda. Fitanun kaqita'il lailil mudhlim, akan nanti fitnah-fitnah yang kelam, yang gelap, gelapnya bagaikan gelapnya potongan-potongan malam. Jadi malam itu ada bertahap-tahap gelapnya. Ya, awalnya gelapnya tipis ya. Kemudian semakin menebal dan tiba nanti saatnya gelap gulita. Ya. Tidak nampak apapun juga. Nah, seperti itulah fitnah. Akan bertubi-tubi datangnya. Sebelum itu tiba, banyaklah beribadah, kata Nabi. Fitanan kaqita'il lailil mudhlim, yang akibat dari fitnah itu luar biasa. Yusbihul abdu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Bayangkan, di pagi hari ada yang beriman, petang harinya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Dan ada lagi yang petang harinya dia beriman, tanpa disadarinya besok dia kafir. Itu tadi. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Dia jual agamanya untuk dapat dunia yang sementara, yang sedikit. Untuk dapat dunia yang sedikit. Ya. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun. Sebelum datang hari yang mana tidak lagi ada yang bisa kita jual. Di dunia ini sesusah apapun, kita masih bisa untuk mendapatkan apa yang kita mau dengan berjualan. Menjual apapun yang bisa dijual. Tetapi perhatikan, sebagai seorang mukmin kita harus untuk mendapatkan, harus berhati-hati dari menjual apa yang menjadi modal utama keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Jangan sampai menjual yang tadi. Karena ini membuat Allah murka. Ya. Ada orang yang perkakasnya di rumah habis karena dijual butuh. Dia punya motor, terpaksa dijual. Dia punya sepeda, terpaksa dijual. Ya. Ini masih ada kesempatan untuk kita dapatkan apa yang kita mau. Untuk menyelamatkan diri dari apa yang kita khawatirkan. Nanti hari itu tidak ada lagi jual beli. Tidak ada yang kita jual. Dan tidak ada jual beli. Ya. Kemudian, la bay'un. Ini pertama untuk mendapatkan yang kita mau adalah menjual apa yang kita bisa untuk dapat yang kita mau. Kemudian yang kedua, apa? Khullah. Ya. La bay'un fihi wa la khullah. Khullah, teman dekat. Yang pantang melihat kita susah. Ada teman yang seperti ini? Ada. Pantang melihat saudaranya susah. Pasti dia membantu. Ada saatnya orang yang seperti ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Jangan harap ada yang mau membantu. Sedermawan apapun seseorang di dunia ini, nanti tiba harinya dia tidak akan mau memberi apapun kepada siapapun juga. Jangankan kepada orang lain, kepada istri dan anak-anaknya, suami dan anak-anaknya, orang tuanya sekalipun tidak akan mungkin dia memberi. Karena Allah yang mengatakan la bay'un fihi wa la khullah. Tidak ada teman yang mau membantu. Ya. Kemudian yang terakhir yang dinafikan oleh Allah hari itu adalah syafa'ah. Tidak ada yang bisa memberikan syafa'at. Tidak ada yang. Sampai yang diizinkan pun untuk memberikan syafa'at, itu tidak sembarangan pula memberikan syafa'at kepada orang yang mereka mau. Sebelum tiba harinya, yang kemungkinan-kemungkinan kita bisa meraih apa yang kita mau dengan tiga sarana tadi, itu sudah tidak ada lagi, maka banyaklah bersedekah. Banyak berinfak. Keluarkan harta. Jangan berat untuk mengeluarkannya. Allah yang memerintahkan demikian. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah. Penutup ayat ini yang sangat menakutkan. Wal kafiruna humul zalimun. Ini yang mengaitkan ujung ayat dengan awal ayat. Awal ayat tadi apa yang siapa yang dipanggil oleh Allah? Orang beriman. Jadi yang bermanfaat hartanya dalam melakukan infak ini adalah orang yang beriman. Sementara yang tidak beriman sebanyak apapun infak mereka tidak berguna. Karena kekufuran mereka itulah yang membuat mereka selalu berbuat zalim. Apapun kebaikan yang mereka lakukan, sia-sia. Wal kafiruna humul zalimun, dan orang-orang kafir, mereka telah adalah orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Seberapapun anggaran yang telah dikeluarkan oleh mereka untuk mencari kesempatan memurtadkan orang di dunia ini, memurtadkan kaum muslimin, ya, mereka tetap zalimun. Maka tidak perlu khawatir. Yang perlu kita khawatirkan ketika kaum muslimin tidak peka. Ketika kaum muslimin sama sekali merasa bahwa itu kan bencana orang lain. Ya. Padahal Nabi SAW mengatakan al-muslimu lil-muslimi ya, kalbunyan. Ya. Yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang muslim dengan muslim yang lain seperti sebuah bangunan, saling menguatkan. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadil wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bisahari wal umma. Hadis sahih. Perumpamaannya sebatang tubuh, dan ini sangat luar biasa indahnya perumpamaan yang diberikan oleh Nabi. Kita dengan orang Cianjur sana yang korban bencana gempa sekaligus longsor itu seperti tubuh. Satu dari organ tubuh, walau di ujung ruas jari kaki kita yang sakit, semua merasakannya. Walau hanya satu lubang di gigi kita, semua merasakannya. Mata merasakan, kerongkongan, tenggorokan merasakannya. Pahit. Ya. suhu badan pun berpengaruh olehnya. Naik, panas, demam, ya, meriang. Tidak ada yang enak dilakukan. Padahal yang satu, yang penyebabnya cuma lubang di gigi. Sakit. Atau terkilir. Ya, dan seterusnya. Itulah perumpamaan yang luar biasa. Sementara sekarang bukan hanya terkilir ya. Tetapi bencana besar. Ya, bencana besar. Anak-anak yang meninggal orang tuanya. Orang tua yang kehilangan anaknya. Istri kehilangan suaminya. Suami kehilangan istrinya. Anak kehilangan orang. Luar biasa. Rumah, bangunan-bangunan tempat tinggal roboh, hancur, porak-poranda. Ya. Darah yang mengalir di mana-mana, badan yang dilumuri oleh darah, luka. Subhanallah, saya sempat dipertontonkan juga saat ketika salah satu luka korban bencana gempa itu dijahit, dibersihkan luka dan dijahit. Ya. Dengan peralatan yang sekedarnya saja. Dari para relawan-relawan yang semoga Allah memberi balasan yang berlipat ganda untuk mereka. Subhanallah, apakah tidak menggugah hati kita? Ya. Alhamdulillah sekarang kita tidak perlu lagi melihat ke sana. Dipertontonkan setiap hari dengan berbagai media. Tulis, ya, mereka tulisan, video dan seterusnya. Berita-berita yang langsung didengar, dilihat, dibaca. Ya. Maka mari... Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, kaum muslimin, kaum muslimat. Sebelum kita tidak punya kesempatan lagi untuk berinfak tiba, maka jangan sampai kita melalaikannya sekarang ini. Ada event-event, momen-momen, jangan sampai kita tidak mengeluarkan sedikit pun harta kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Karena Allah Maha Adil. Dan yang berikutnya, yang terakhir, jangan kita merasa ketika kita berinfak, harta kita pergi begitu saja. Harta kita pergi begitu saja. Tidak. Dia akan menambah harta kita. Mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi. Sedekah tidak mengurangi. Sedekah tidak mengurangi. Sedekah itu menambah. Sedekah itu menambah. Nabi yang menyatakan demikian dan Nabi tidak akan mungkin berdusta. Maka yakinlah. Ya. Dan jangan sampai selalu berat kita untuk mengulurkan tangan. Sekian banyak dalil dalam Al-Quran dan dari hadis Nabi yang selalu mendorong kita untuk mengeluarkan harta mengejar surga Allah SWT. Karena ini amalan semua. Walaupun mungkin kadarnya berbeda-beda, tapi nilainya tentu Allah yang memberikannya. Semoga Allah SWT ya, selalu melapangkan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan berkah. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk mempergunakan harta kita untuk meraih ridha dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kita masuk ke pelajaran kita. Bab yang kedua. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Sujudul Quran ya. Kitab Sujud Al-Quran atau Abwabus Sujud. Abwabus Sujudil Quran, bab-bab seputar sujud-sujud dalam Al-Quran. Maksud judul sujud Quran ini sujud apa? Sujud tilawah. Jadi Al-Quran itu sebenarnya artinya membaca. Tilawah itu sendiri Al-Quran sama dengan tilawah. Karena Al-Quran itu masdar dari apa? Dari qara'ah. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Jadi Quran itu maknanya secara bahasa membaca. Tilawah artinya? Membaca. Tala yatslu tilawatan. Artinya membaca. Jadi sujudul Quran sama dengan sujud tilawah. Ya, dan dia sujud ketika membaca, yang dibaca adalah Al-Quran itu sendiri. Ya. Bab yang kedua ini kata Al-Imamul Bukhari rahimahullah, babu sajdati tanzilus sajdah. Bab sajdati tanzilus sajdah. Bab sujud di surat tanzilus sajdah. Tanzilus sajdah ini nama surat ya. Kalau tadi yang kaubak pertama sujud apa? Sujudul Quran wa sunnatiha. Sujud yang ketika membaca dan hukumnya sunnah. Ya. Dan ini pendapat yang rajih ya. Sunnah hukumnya. Ini juga menunjukkan bahwa Imam Bukhari berpendapat demikian. Ya. Ada yang mengatakan wajib. Tetapi yang dirajihkan oleh Al-Bukhari dan juga ulama-ulama yang lain, jumhur ulama merajihkan sunnah. Ada yang menaikkan sedikit sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Bukan wajib. Sekarang ini di bab yang pertama itu ada surat yang disebutkan ya. Surat apa? Surat An-Najm. Ya, surat An-Najm. Berarti sudah satu surat tempat sujud dalam Al-Quran yang kita tahu. Sekarang ini surat Tanzil As-Sajadah. Yaitu surat As-Sajadah. Ya, jadi surat tersebut dinamakan dengan surat Alif Lam Mim. Tanzil As-Sajadah atau surat Tanzil As-Sajadah atau surat As-Sajadah. Ini beragam namanya atau julukan untuk surat ini. Dan di situ juga ada sujud. Dan ini masyhur. Ya. Mungkin kita tidak ada yang tidak mengetahui tentang sujud yang ada di surat ini. Ya. Di sini kita pahami bahwa Al-Imam Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa ketika membaca surat ini sunnah sujud. Ya. Maksudnya ketika membaca surat ini disunnahkan untuk sujud saat sampai pada ayat sujudnya. Innama yu'minu bi ayat apa? Innama yu'minu bi ayatina. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini tempat sujudnya. Nah, ketika tiba surat ketika sampai bacaan di ayat ini maka sujud. Ini pemahaman Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Inilah pemahaman Imam Bukhari bahwa Nabi sujud ketika sampai pada ayat sujud di surat ini. Sementara, ini yang perlu kita ketahui, dalam hadis yang beliau bawakan tidak ada. Nanti akan kita baca. Dia memahami bahwa ketika membaca surat ini di subuh hari Jumat, ya, yang ada dalam hadis ini, maka Nabi SAW sujud tilawah. Padahal hadis yang beliau bawakan tidak ada. Tidak ada menunjukkan sama sekali. Dan ini ditunjukkan oleh riwayat yang lain. Ya, ditunjukkan oleh riwayat yang lain. Adapun riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari di sini tidak menunjukkan ada sujud. Maksudnya Nabi sujud. Walaupun ada ayat sujudnya, tetapi hadis itu tidak menegaskan Nabi sujud. Tidak seperti surah An-Najm. Surah An-Najm kemarin ketika sampai ayat tersebut Nabi sujud. Nah, sekarang hadis yang dibawakan Imam Bukhari itu tidak mengarahkan ke sana. Kita baca hadisnya. Hadis 1068. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Muhammad bin Yusuf. Qala haddatsana Sufyan. Ya, Sufyan di sini Ats-Tsauri. An Sa'd bin Ibrahim an Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya Abdurrahman. Nama ayahnya Sakhar. Ya. Abdurrahman bin Sakhar. Ad-Dawsi dari kabilah Daus. Ya. Qal, kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam adalah nabi alaihi salatu wassalam, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajri Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah. Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah. Wahal ata alal insan. Wahal ata alal insan. Ini berita dari Abu Hurairah tentang apa yang dilakukan oleh Nabi ketika solat subuh di hari Jumat. Yaitu membaca dua surat ini. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa Yang dimaksud membaca ini membaca semua. Membaca semua. Yaitu membaca pada rakaat pertama semua surat Alif Lam Mim As-Sajadah. Dan pada rakaat yang kedua membaca semua surat Al-Insan. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Dan beliau juga, Ibnu Hajar, menegaskan bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Nabi tidak membaca. Seperti yang kita tegaskan di pertemuan yang lalu. Tidak ada dalil yang menegaskan bahwa Nabi tidak membaca. Dan bahkan ada tambahan di riwayat yang lain, di luar Sahih Bukhari, bahwa Nabi selalu melakukannya. Yudimu alaih. Yudim, walaupun dari riwayat ini dilemahkan oleh sebagian para ulama, tetapi ada isyarat bahwa ditambah dengan ungkapan ini bahwa Nabi melakukannya, makna kandungannya dipahami bahwa Nabi melakukannya, dan tidak ada dalil yang mengatakan Nabi terkadang tidak melakukannya. Ditambah dengan riwayat yang dilemahkan oleh sebagian ulama tadi bahwa Nabi melakukan selalu. Ya. Ini memberikan kita pelajaran bahwa andai saja ada orang yang terus melakukannya, itu biasa saja. Artinya tidak sampai kita pada tingkat di mana kita harus mengingkarinya. Apatah lagi bila dihukumi bid'ah. Ya. Apalagi bila sampai kepada tingkat menghukumi bid'ah. Ya. Memang ada sebagian pendapat yang demikian, tetapi diterangkan oleh Ibnu Hajar tentang hal ini di sarahnya. Hadis yang dibawakan oleh Bukhari bahwa Nabi membaca pada hari Jumat pada salat subuh dua surat tadi. Yang pertama yang diambil dari faedah dari hadis ini yaitu Nabi membaca dua surat tersebut di salat subuh. Kemudian yang kedua bahwa Nabi membaca semua. Nabi membaca semua. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa paketnya itu. Sebenarnya yang kedua adalah Nabi membaca paketnya dua surat tersebut dan bukan surat yang lain. Seperti misalnya selesai pada rakaat pertama Alif Lam Mim Tanzilu Sajadah, kemudian rakaat kedua Hal Ataka Hadithul Ghasiyah. Juga Hal Ata ya, tetapi Hal Ataka Hadithul Ghasiyah. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Dia hal ata alal insan. Makanya ditegaskan oleh Abu Hurairah. Hal ata alal insan. Ada berapa surat yang dimulai dengan hal ata alal insan? Ciek saja. Ciek saja. Tidak ada yang lain. Hal ata alal insani hinum minad dahri. Atau surat al-insan. Dan tidak ada hal ata. Dan tidaklah hal ata yang lain. Seperti hal ata ka hadithul ghasiyah. Ya. Untuk mendekat-dekati. Maka dibaca pula. Karena terlalu panjang mungkin al-insannya baca, maka dibaca hal ata ka hadithul ghasiyah. Tidak, ini tidak tepat dengan sunnah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga membaca semuanya. Seperti yang tadi kita sampaikan. Baca di rakaat pertama dari awal sampai akhir sajadah. Kemudian di rakaat yang kedua membaca dari awal sampai akhir al-insan. Itu yang sesuai dengan sunnah. Apakah Nabi sujud? Nah, ini yang tidak ada dalam hadis ini. Dan Imam Bukhari memahami itu. Karena ada ayat sujud memang, maka Imam Bukhari berdalil dengannya untuk sujud. Dan ini pula yang perlu kita tekankan bahwa yang sunnahnya adalah yang sunnah di subuh hari Jumat itu adalah membaca dua surat ini. Membaca dua surat ini. Ketika ada ayat sujud di dalamnya, maka sunnah sujud. Bukan mencari sujudnya. Karena sebagian orang memahami, sebagian imam memahami mencari sujudnya. Kalau sudah sujud nanti, kemudian dia bangkit lagi, lalu dia mengatakan, tatajafa junubuhum anil madaji'i, dan seterusnya. Dua ayat setelah itu dia rukuk lagi. Dia rukuk. Dia tidak lengkap membaca surat sajadah di rakaat pertama. Karena kan sudah sujud. Nah, kemudian nanti rakaat kedua dilengkapinya, dilanjutkannya membaca surat as-sajadah itu sendiri sampai selesai. Sementara al-insan tidak dibaca pada rakaat kedua. Ini juga tidak cocok dengan sunnah. Dan harus dipahami bahwa yang dituju dari sunnah itu bukan sujudnya, tetapi membaca suratnya. Itu yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kana Rasulullah SAW yaqra'u fil jum'ati fi salatil fajri alif lam mim tanzilu sajadah wa hal ata'alal insan. Membaca suratnya bukan sujudnya. Tetapi ketika ada ayat sujud, maka sujud. Dia sunnahkan sujudnya. Andai saja imamnya tidak sujud. Dan dia membaca semuanya. Dia sudah menepati sunnah. Untuk membaca surat ini. Di hari Jumat. Dia sudah menepati sunnah yang dilakukan Nabi. Yaitu membaca di rakaat pertama di surat subuh hari Jumat itu. As-sajadah setelah Al-Fatihah. Kemudian rakaat kedua Al-Insan setelah Al-Fatihah. Tepat dengan sunnah. Cuma tidak sujud, itu saja. Ya, tidak sujud, itu saja. Dan dia sudah menepati sunnah sesuai sunnah seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan sempurnanya memang ada sujud. Ya. Dan itu yang dipahami oleh Imam Bukhari. Walaupun tidak tegas di hadis ini, tetapi kan ada ayat sujud dan ayat sujud. Sujud, namanya ayat sujud. Ya. Sujud tilawah. Jadi itu ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bab yang kedua, dan saya akan bacakan apa yang disarahkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini, di cetakan yang saya ini. Dalam hadis ini tidak disebutkan bahwa Nabi SAW sujud, iya kan? Ya, berdasarkan zahirnya, maksudnya zahir dari hadis ini. Al-Bukhari berpendapat bahwa Nabi SAW sujud, pemahaman, ya. Apalagi ditambah dengan riwayat yang lainnya yang menegaskan bahwa Nabi sujud. Karena judul bab ini adalah sujud pada surat As-Sajdah. Barangkali telah disebutkan dari jalur lain yang bukan termasuk syarat sahih hadis tersebut tidak sesuai dengan persyaratan kesahihan untuk masuk ke dalam kitab ini, maka Imam Bukhari tidak memasukkannya. Cuma dia berdalil dengannya walaupun tidak ada di sahihnya ini. Ya. Periwayatan hadis oleh Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW sujud ketika itu, tidak ada. Jadi hadis itu ada, cuma karena kesahihannya tidak layak, tidak mencukupi untuk masuk ke dalam kitab sahih. Nah, walaupun dia mensahihkannya sehingga dia berdalil dengan riwayat tersebut. Kemudian tidak diragukan lagi bahwa ada hadis yang sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW sujud ketika membaca satu ayat dari surat As-Sajdah tersebut. Ya, di bawahnya dinukilkan perkataan Ibnu Hajar, ya. Ibnu Hajar di dalam syarahnya menukilkan riwayat tentang Nabi sujud di ketika membaca surat ini, ya. Ini dia di footnote-nya, ya. Ini tambahan percetakan, sementara di kitab aslinya tidak ada. Kitab aslinya itu hanya isyarat saja. Unzur Fathul Bari li Ibnu Hajar. Lihat Fathul Bari karangan Ibnu Hajar, maksudnya tentang riwayat yang Nabi di situ Nabi sujud ketika membaca Alif Lam Mim Tanzilu Sajadah. Di dalam cetakan terjemahan itu dinukilkan oleh yang mungkin percetakan, ya. Penerbit, aku tidak melihat sedikit pun dari jalur-jalur periwayatan hadis yang menekankan bahwa Nabi SAW sujud tak kala membaca surat As-Sajdah kecuali di dalam kitab As-Syari'ah milik Ibnu Abi Dawud dari jalan lain. Jadi Ibnu Abi Dawud yang membawakan riwayat bahwa Nabi sujud ketika membaca surat tersebut. Surat yang tadi, As-Sajdah. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku berangkat di pagi hari untuk menemui Nabi SAW pada hari Jumat di waktu solat subuh. Ketika itu beliau membaca surat yang padanya terdapat ayat sajadah, lalu beliau sujud. Ini riwayat yang menyatakan bahwa Nabi sujud. Ya. Tidak di Sahih Bukhari dan tidak yang lain, tapi dari kitab syariah karangan Ibnu Abi Dawud. Itu yang menurut penuturan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang tidak ada riwayat kecuali dia tahu. Bayangkan bagaimana luasnya ilmu hadisnya Ibnu Hajar. Dimanapun sumbernya dia sudah cari kemana saja. Ketika dia mengatakan saya tidak jumpa, ini memang tidak ada. Susah untuk mendapatkannya. Sampai-sampai dia menyebutkan dia jumpa di kitab Asy-Syari'ah. di tempat yang tidak diduga adanya hadis ini. Ya, adanya hadis ini. Syariah di Ibn Abi Daud, dan di situ baru ada penegasan bahwa Nabi sujud ketika membaca surat As-Sajdah. Adapun yang sahih, hadis yang dibawakan Imam Bukhari itu tidak ada ketegasan Nabi sujud. Ya. Jadi ini menekankan kepada kita untuk menggambarkan bahwa membaca surat As-Sajdah di hari Jumat, salat subuh dan juga Al-Insan itu bukan tujuannya sujud, tapi membaca suratnya. Ya, membaca suratnya. Ada yang apakah ada sujudnya? Ada. Diriwayatkan di, bukan di Sahih Bukhari, bukan di kitab-kitab yang lain, tetapi di kitab Asy-Syari'ah li bin Abi Daud. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Jika ada yang bertanya, apa hikmah dibacanya surat As-Sajdah dan Al-Insan pada waktu salat subuh di hari Jumat? Jawabannya, bahwasanya sebagian orang awam mengira bahwa salat subuh pada hari Jumat mempunyai keutamaan jika surat As-Sajdah dibaca padanya, dan jika seseorang membaca surat apapun yang padanya terdapat ayat sajadah atau satu ayat sajadah. Ini yang memahami bahwa salat subuh hari Jumat itu harus sujud. Harus sujudnya tiga. Harus sujudnya tiga kali. Ini keliru. Ya. Sehingga kalaupun tidak membaca As-Sajdah, surat As-Sajdah dia misalnya membaca Iqra misalnya. Ada sujudnya, sudah cukup. Karena keutamaan hari Jumat itu harus salat subuhnya tiga kali sujud. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Yang sunnahnya adalah membaca dua surat tadi yang ditegaskan oleh Abu Hurairah dalam hadis tersebut. Ya. Makanya jika seseorang membaca surat apapun yang padanya terdapat ayat sujud, ayat sajadah atau satu ayat sajadah, maka dia telah mendapatkan sunnah. Tetapi ini adalah kebodohan. Ya. Kebodohan kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Seperti juga orang yang membaca surat As-Sajdah tetapi hanya sampai ayat sujudnya. Kemudian dia lengkapi, habis sujud, bangkit dari sujud, dia baca surat yang lain. Dia pahamnya bahwa sujudnya yang dituju. Ini yang diisyaratkan oleh beliau di sini. Termasuk dari kebodohan, alinea berikutnya, termasuk dari kebodohan sebagian orang adalah membagi surat As-Sajdah dalam dua rakaat. Itu yang tadi kita isyaratkan. Ya. Nak baca Al-Insan tapi As-Sajdah saja dibagi dua. Ya. Ini adalah perbuatan yang keliru dan bertentangan dengan sunnah. Sebagian orang membaca setengah dari surat As-Sajdah dan setengah dari surat Al-Insan. Nah, ya, tidak selesai sajadahnya, Al-Insan juga tidak selesai. Ini juga tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Ya. Ini juga perbuatan yang keliru. Maka kita katakan kepada orang-orang, jika kamu memiliki kemampuan untuk membaca dua surat tersebut seluruhnya, maka itulah yang dituntut dalam sunnah. Namun jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka bertakwalah kepada Allah semampumu. Jangan paksa-paksakan membacanya. Ya. Dan bacalah surat yang lain. Adapun kamu membagi ayat tersebut menjadi dua bagian, padahal menurut sunnah adalah dibaca sempurna, maka itu tidak pantas. Ya. Rahimahullahu ta'ala al-Utsaimin. Itulah tentang sujud di surat As-Sajdah. Di surat Alif Lam Mim Sajdah, yang menjadi poin penting adalah membacanya di surat subuh hari Jumat, dua surat tersebut, kemudian yang kedua ada sujudnya. Walaupun tidak ditegaskan dengan dalam riwayat yang masyhur, ya, yang masyhur. Andai saja nanti ada yang tidak sujud, maka kita sudah tahu. Ya. Ini orang dia baca As-Sajdah. Baca Al-Insan. Tapi kok tidak sujud ya? Jangan sampai membuat kita bingung pula nanti. Ya. Atau kita menuduh yang bukan-bukan. Ini imam sudah baca Al-Insan, baca As-Sajdah dia, tapi tidak ada sujudnya. Ya. Kan mungkin saja orang mengingkarinya. Dia baca lengkap dari awal sampai akhir di rakaat pertama. Tapi tidak ada sujudnya. Terus ya, dibaca sampai selesai, baru dia rukuk. Kemudian dia bangkit rukuk, kemudian sujud, kemudian rakaat kedua baca setelah Al-Fatihah Al-Insan selesai. Dia sudah sesuai dengan sunnah. Ya. Karena itu yang diingatkan dalam hadis Abu Hurairah yang sahih. Tetapi karena di situ ada ayat sajadah, maka dalam riwayat yang lain disunnahkan juga untuk sujud. Ya. Yang keliru adalah ketika yang dipahami yang terpenting dari itu adalah sujudnya. Sehingga suratnya tidak peduli. Bahkan setelah sujud dibaca yang lain seperti yang diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu di sini, wallahu a'lam. Ya. Cukup? Ya, cukup pelajaran kita? Ha. Satu lagi. Satu bab lagi. Sujud di surat yang ketiga. Bab sajdati sad. Maksudnya sujud di surat sad. Ya, sujud di surat sad. Ini yang dikhilaf para ulama apa ada sujud atau tidak. Ya, tentang kisah Nabi Daud. Ya. Ini yang dikhilaf dari 14 tempat sujud di Al-Quran. Ini surat yang khilaf para ulama apakah ada sujud atau tidak. Ya. Sajdati sad. Sujud di surat sad. Hadisnya 1069 ditandainya. 1069, saya tidak ada pena untuk menandainya. Saya coba-coba cari tadi di mobil tidak ada pena. Biasanya saya bawa tas. Jazakallahu khair. Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Sulaiman bin Harbin wa Abu Nu'man, ya. Qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala sad, ya, bacaannya seperti itu ya, sad ini kan laisa min azaimis sujud. Sad itu bukan tempat sujud yang tegas, ya. Laisa min, apa artinya di sini? Termasuk bukan termasuk ayat diperintah sujud padanya. Maksudnya azaim itu yang tegas. Ya. Tidaklah tempat sujud yang tegas. Ya. Waqad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Hanya saja saya melihat Nabi sujud ketika membacanya. Ya. Berarti yang terpenting bukan ketegasan perintah sujud dalam ayatnya atau memberitakan tentang sujudnya. Ya, tetapi perbuatan nabinya yang menjadi landasan. Perbuatan nabinya. Walaupun ceritanya kharra raki'an. Jadi bukan kharra sajidan tetapi kharra raki'an. Jadi tidak terlalu tegas kepada kata sujud. Ya. Karena ayatnya apa? Kharra raki'an. Ayat yang ke-24 ya. Fastaghfara rabbahu wa kharra sajidan atau raki'an? Raki'an. Jadi tidak terlalu tegas ke kata sujud. Sehingga kata Ibn Abbas, laisa min azaimis sujud. Tidak termasuk ketegasan ke kata-kata sujudnya. Dia hanya diungkapkan dengan kata ruku'. Walaupun kharra itu biasa digunakan untuk tersungkur. Bukan membungkuk. Kata khara itu tersungkur. Maka walaupun ruku' yang diungkapkan di situ, tapi maksudnya jelas tersungkur sujud. Makanya Ibn Abbas mengatakan tidak terlalu tegas ke sujud. Lafaznya. Tetapi Nabi, sujud yang menjadi ibrah sujudnya Nabi atau ayatnya. Sebagai kita sekarang untuk ta'abud. Mengikuti apa yang dilakukan Nabi atau mengikuti lafaz. Nabi SAW. Makanya ini dimasukkan kepada ayat sujud. Walaupun dari lafaz ayatnya tidak terlalu tegas untuk kata sujudnya, tetapi perbuatan Nabi yang menjadi landasan kita. Ya. Waqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Ini yang menjadi dalil. Ini yang menjadi dalil. Berarti ketika nanti di salat tarawih misalnya, ya, imamnya sujud, sujud. Bila imamnya tidak sujud, jangan sujud pula. Ya. Jangan sujud karena kita mengikuti imam. Dan ada imam yang memang tidak terlalu mengambil sunnahnya sujud ini. Dia baca 30 juz selama bulan Ramadan. Cuma sama sekali tidak ada sujudnya. 14 sujud yang dilakukan itu tidak ada satu kali pun dia sujud. Ada imam seperti ini? Ada. Maka kita tidak sujud. Ya. Jangan pula nanti diingkari. Walaupun mungkin diminta ya, berharap ada sujudnya menambah pahala, karena itu sunnah menambah pahala. Bila mana ada kesempatan untuk memperoleh pahala, kenapa tidak? Ya, mungkin diminta imamnya nanti kalau tiba ayat sujud, ya kami berharap sujudlah, ya, berharap sujud. Kalau tidak mau dia kenapa? Kita mesti memaksakan karena hukumnya tidaklah wajib. Dan jangan pula minta pengurus-pengurus, tidak betah kita dengan imam ini. Ya. Kenapa? Tidak ada dia baca. Ini contoh. Tidak ada. Ketika dia mengimami tarawih. Ya. Mengimami tarawih. Dan sebaliknya. Sebaliknya. Saya seringkali terpaksa memahamkan jamaah. Ketika imamnya mengambil prinsip ini. Salat maghrib. Karena dia imamnya terusnya. Ketika tiba ayat sujud, dia sujud. Ya, ketika tiba ayat sujud, sujud dia. Dan kebetulan memang dia berurut sampai selesai. Imam tersebut. Kita tahu di Kamis malam Jumat itu banyak orang-orang awam yang mungkin baru pertama sholat di sana. Suatu ketika saya terpaksa menjelaskan kepada jemaah bahwa imam kita ini tidak menyengaja, ya, tidak menyengaja untuk mencari ayat sujud di sholat tarawih ini. Dia secara hukum karena urutan bacaannya pas sholat maghrib ini kebetulan sampai pada ayat sujud, dia sujud. Kemudian yang kedua yang terpaksa juga saya jelaskan adalah di hari Jumat sendiri. Kebetulan dia tidak terlalu perhatian dengan sholat membaca dua surat ini. Dan tiba hari Jumat persis pula bacaannya sampai pada surat yang lain yang ada sujudnya. Paham? Surat yang lain dibaca tapi ada sujudnya. Kan orang heran, ini kok bukan alif lam mim tanzilu sajadah tapi sujudnya tiga juga. Dikira bahwa ini sudah baru pula ajarannya. Nah, terpaksa saya jelaskan bahwa imamnya itu membaca urut. Kebetulan hari ini dia melanjutkan bacaan yang tadi malam. Salat Isya. Dan kebetulan di subuh ini tepat pada ayat sujudnya dia sujud. Bukan karena mengkhususkan surat yang lain. Atau menambahkan surat lain untuk sujud di salat Jumat. Di subuh hari Jumat. Ini juga perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Jangan sampai mengira yang bukan-bukan. Ya. Kata orang Arab, kam min aibin qaulan sahihan afatuhu min al-fahmi saqimu. Sekian banyak orang yang mencela, mengklaim batal atau batil, salah pendapat yang benar ketika dia tidak memahami yang benar. Penyakitnya adalah dia tidak tahu. Sebenarnya biasa-biasanya bukan sebuah kesalahan, tetapi karena dia tahu, akhirnya dianggap sebuah kesalahan. Nah, ini yang terjadi sekarang ini. Orang tidak tahu bahwa itu sunnah dianggap adalah penyimpangan. Ya. Orang tidak tahu bahwa itu tauhid sebenarnya dianggap penyimpangan. Nah, perlunya menyebarkan ilmu. Pentingnya menyebarkan ilmu. Jadi, ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bab yang ketiga adalah sujud di surat Sad. Walaupun dalam lafaznya tidak terlalu tegas ke kata sujud. Karena definisi yang telah kita awalkan ya di awal. Bahwa ketika ada kata perintah sujud dalam Al-Quran. Seperti yang kita contohkan di surat An-Najm. Fasjudu lillah. Kemudian di surat Al-Alaq. Apa? Wasjud waqtarib. Atau cerita tentang orang-orang sujud. Dari orang-orang yang beriman terdahulu. Seperti di surah As-Sajdah itu, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa kharru sujadan. Kan kharru tadi ya, kharru sujadan. Kalau di surah Sad, kharra raki'an. Ini yang tidak tegas. Kalau seandainya kharra sajidan, tegas itu. Tetapi kharra raki'an menceritakan Nabi Sulaiman atau Nabi Daud. Nabi Daud ya, kharra raki'an. Sehingga tidak terlalu tegas untuk kata sujud. Tetapi Nabi SAW sujud. Ini yang menjadi landasan kita bahwa di surat Sad ada ayat sujud. Ya. Ayat yang juga menjadi sesuatu yang memudahkan kita dicetakan Al-Quran sekarang ya. Ditetapkan tanda di mana nanti kita sujudnya. Bukan karena nanti tepat misalnya ayat tadi ya. Ayat di surat As-Sajdah itu kan kharru sujadan, di situ kan ayat sujudnya, tetapi katakan sujudnya di ujung ayat sujudnya, diberikan tanda. Ini yang membantu kita untuk menerapkan dengan baiknya, bukan misalnya kharru sujadan lalu kita sujud, nanti balik lagi apa lanjutannya menerutkan ayat. Bukan itu. Tapi ada batas di mana lengkap ceritanya baru kita sujud. Ya, baru kita sujud. Seperti wasjud. Bukan ketika wasjud itu kita sujud, kemudian nanti nangkit lagi waqtarib, kemudian rukuk. Dah. Wasjud waqtarib, langsung sujud. Atau di surat As-Sajdah itu, kharru sujadan, kita sujud, kemudian nanti bangkit, lanjutkan ayat tersebut. Tidak. Dia diberikan tanda di mana berakhir bacaannya, baru di saat itu kita atau di tempat itu kita sujud. Ini memudahkan untuk memahami posisi sujudnya. Ya. Karena kalau tanpa tanda itu terkadang kita keliru. Ya. Terkadang kita keliru. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu ya. Bab yang ketiga. Yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan yang tersisa juga tentang sujud-sujud di tempat-tempat yang lain di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Dan kita buka waktu untuk tanya jawab. Ya. Nah. Tidak ada. Al-insan tidak ada ayat sujudnya. Mungkin ada kata sujud tapi tidak ada ayat sujud. Ya. Coba para saya tidak tahu juga ya. Ya, tetapi bukan ayat sujud. Bukan ayat sujud yang dilakukan Nabi SAW. Cuma hanya kita memberikan definisi secara umum saja. Tetapi kan sudah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan perbuatan Nabi sujud ketika membaca ayat tersebut. Bukan mutlak karena ada kata sujudnya. Kalau mutlak karena ada kata sujudnya, maka kharraqi'an di surat Sad tidak ada sujud. Tapi Nabi sujud. Jadi yang menjadi standar adalah sujudnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan bukan standar definisi yang kita buat secara bahasa tadi. Ya. Jadi Al-Insan itu bukan surat yang ada ayat bukan surat yang ada ayat sujudnya, tetapi dipaketkan dengan sajadah di hari Jumat itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebutkan ya, apa ya? Ini surat Al-Araf 1, ya. Al-Araf 2, 2, 3, 3 An-Nahl, 5 Al-Isra, 6 Al-Maryam. Bukan Al-Maryam, Maryam. Iya, Maryam. Al-Had 2 di situ, Al-Furqan, 6 An-Namal, As-Sajdah, Asad, Al-Fusilat, An-Nazam, Al-Insraq. Al-Insyiqaq. Al-Alaq. Yang mungkin aja perbedaan ya. Mungkin aja perbedaan tambahan. Yang setelah kita selesai dari bab ini nanti kita tahu berapa. Ya. Karena ini bab-babnya menjelaskan tentang surat-surat yang ada sujudnya. Ya. Ada Insyiqaq, juga ada bab-babnya. Nanti kita akan tahu melalui dalil-dalil dari bab ini ya. Mana yang tepat, apakah 14 atau 15 ya. Apakah 14 atau 15 yang sudah kita dapatkan dari hadis berapa sekarang ini? 3 An-Najm, Alif Lam Mim sendiri sejadah, kemudian Sad yang sekarang ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan dan kita tahu berdalui dalil ya, melalui dalil hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Masih ada? Baik, bila tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pelajaran kita untuk hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Ini pertanyaan, apakah untuk imam tetap membaca takbir panduan untuk sujud tilawah itu ustaz atau bagaimana yang tepatnya? Iya. Ini kemarin pada pertemuan lalu kita jelaskan ya. Karena ini berpindah. Ya, perpindahan untuk mengisyaratkan dan mengaba-abakan kepada makmum dia berpindah dari satu rukun ke rukun, maka di aba-abakan dengan takbir. diaba-abakan dengan takbir. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.